hujan yang rintik-rintik membasahi rambutmu. Ku petik gitar ini menambah hangatnya suasana. Ku nyanyikan lagumu tentang sekuntum mawar merah. Kau petik bunga itu, kau ciumkan di bibirku. Tiada yang seperti kita ini, bercinta sambil bernyanyi. Rembulan pun turut berseri menyaksikan kita berdua. Diriku